Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran, tayyiban, mubarakan fi. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun berada, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu istiqomah di atas agama kita, agama Islam yang sempurna dan indah ini, dan tentunya bisa selalu mencontohi sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik para pendengar Anas Radio, seperti biasa di hari Kamis malam, malam ini di acara kesayangan kita tanya jawab problema muslim di pertemuan ke-16 di hari Kamis malam 24 Rabiul Akhir 1434 Hijriah atau bertepatan dengan 7 Maret 2013, kita akan bersama kembali dengan guru kita yang mulia Al-Ustaz Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullahu taala. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ala Abu Umar dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita semua kebaikan dan rahmatnya dan menjaga kita semua di atas petunjuk dan di atas nikmat-nikmatnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Ya, alhamdulillah para pendengar Anas Radio, seperti biasa bila ya kita ingin bertanya di acara Problema Muslim, tanyakan saja seluruh permasalahan agama kita. Jangan lupa di email kotak surat @anasradio.com atau Yahoo Messenger Anas Radio atau di Skype bila ya ingin live berdialog langsung di Anas Radio, atau seperti biasa di WhatsApp 0813-1785-4974. Baik, kita langsung saja mendengarkan nasihat pertama, untaian hikmah dan nasihat yang mulia dari guru kita Ustaz Zulkarnain. Kepada beliau kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Ya'la Al-Baihaqi dan selainnya, dan lafaz hadis yang saya baca adalah milik Al-Baihaqi, yaitu diriwayat beliau di kitab Al-Madkhal dari Abu Bardah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala al-arba." عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسده فيما أبلاه. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama tentang umurnya, padahal apa yang dia habiskan. Yang kedua tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengannya. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan pada hal apa dia belanjakan. Yang keempat tentang jasadnya, pada hal apa dia usangkan. Hadis yang agung ini salah satu dari sekian banyak nas-nas syariat kita yang mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah. Karena kita punya kewajiban terhadap nikmat-nikmat, kita hendaknya selalu menghitung nikmat Allah agar supaya kita bisa mensyukurinya dan mempersiapkan bagaimana mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat itu kelak di kemudian hari tatkala kita menghadap kepada Allah. Ini dua dasar pokok pada setiap nikmat yang Allah berikan. Bagaimana kita mensyukurinya, karena Allah merintah syukur nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah kalau memang kalian hanya beribadah kepada-Nya. Kewajiban yang kedua adalah bagaimana seorang hamba mempersiapkan pertanggungjawaban terhadap nikmat itu. Karena setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita akan ditanyakan dan harus mempertanggungjawabkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan sungguh kalian semua pada hari kiamat akan ditanya tentang nikmat-nikmat. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan salah satu prahara dan kejadian pada hari kiamat, di mana kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser hingga ia menjawab empat pertanyaan. Ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba, karena ia mengetahui bahwa dirinya akan menghadap kepada Allah, berdiri di depannya, dan kedua kakinya tidak akan bergeser kecuali dia menjawab empat pertanyaan ini. Hendaknya ia memberikan khawatiran di dalam dirinya, rasa khasyah, rasa takut, dan dengan rasa takut inilah ia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut ketika ia berhadap kepada Rabb-nya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Jadi kalau dia takut bagaimana keberadaan dirinya ketika ia menghadap kepada Allah, bagaimana ia mempertanggungjawabkan amalannya kepada Allah, maka ini adalah ibadah yang sangat agung. Allah janjikan untuknya dua surga. Ya, demikian salah satu penafsiran dari ayat tersebut. Maka di sini disebutkan empat pertanyaan yang ditanyakan. Yang pertama, umrihi fi ma'afna, tentang umurnya di mana dihabiskan. Umur yang Allah berikan kepada kita yang terus berlalu bersama kita, bergulir tanpa henti, di mana kita menghabiskan umur tersebut? Dan pertanyaan hendaknya kita selalu mengingatnya. Karena banyak manusia berada dalam nikmat umur sehingga lupa akan nikmat tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya. Dia merasa merugi di dalamnya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Umur ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian yang kedua, man ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu itu. Yang memahami dari ilmu agama, bagaimana dia mengamalkannya? Ini dari hal-hal yang hendaknya dipersiapkan jawabannya. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina tasawahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan pada hal apa dia belanjakan. Untuk harta ini diarahkan padanya dua pertanyaan: dari mana dia dapatkan, apakah dari sumber yang halal atau sumber yang haram. Kemudian kemana dia infakkan? Apakah dia infakkan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ataukah dia infakkan di dalam hal yang sia-sia dan tidak berguna? Apalagi na'udzubillah kalau dia infakkan di dalam perkara yang merupakan dosa, permusuhan, dan menghambat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kini pertanyaan harus disiapkan jawabannya. Ini mengharuskan seorang hamba untuk menghargai nikmat yang Allah berikan kepadanya dari harta. Kemudian yang keempat, wan jismihi fima abla, tentang jasadnya, padahal apa jasad itu diusangkan. Iya. Sudah berlalu umurnya, darinya dia muda, kemudian kulitnya menjadi keriput, menjadi usang. Seluruh hal tersebut dia gunakan pada apa? Iya. Ini dari nikmat yang hendaknya diperhatikan. Ini renungan yang sangat indah di dalam hadis. Nah, hal-hal yang mengingatkan seorang hamba bagaimana keberadaannya dan bagaimana ia mempersiapkan jawaban ketika ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang merenungi dan mengingat nikmat-nikmat Allah. Dan semoga kita semua dianugerahkan kesyukuran terhadap segala nikmat, kesabaran di atas ketaatan dan di dalam meninggalkan larangan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawwadun wasi'un karim. Wallahu ta'ala alam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis yang indah dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Baik, para pendengar Anas Radio, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang pertama dari seorang hamba Allah di Yahoo Messenger. Bagaimana hukumnya Ustaz jima antara suami istri yang disertai dengan oral seks? Saya pernah dalam hati berjanji kepada Allah bahwa tidak akan melakukan lagi dengan istri, namun karena dorongan nafsu kami melakukannya lagi. Bila saya kena kafarat atas sumpah yang saya langgar, apa bentuk kafaratnya Ustaz? Ya, mohon penjelasannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil'alamin. Nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada pertanyaan ini ada dua hal yang perlu saya terangkan. Yang pertama tentang hukum dari oral seks ini. Ya. Para ulama kita di masa ini memfatwakan bahwa ini adalah perbuatan yang diharamkan. Sebab terdapat di dalamnya penyerupaan terhadap binatang dan juga hal-hal yang semisal dengan ini, itu kebanyakannya diambil dan dicontoh oleh manusia dari orang-orang kafir. Ya, karena itu seorang muslim dan muslimah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dia jatuhkan dirinya ke dalam hal-hal yang keluar dari apa yang dibiasakan, apa yang sewajarnya di dalam syariat kita. Kemudian yang kedua, sepanjang yang bertanya hanya meniatkan di dalam hati dan belum mengucapkan, maka tidak ada kafarah berkaitan dengan hal ini. Karena kalau dia sumpah dan dia ucapkan, itulah hal-hal yang sudah masuk ke dalam bentuk sumpah. Ya. Sudah masuk ke dalam bentuk sumpah dan baru terkait hukum-hukum berkaitan dengan sumpah di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, pertanyaan berikut dari saudara Arfa di gmail.com. Ini pertanyaan mengenai masalah warisan. Ustaz, bila kasusnya seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan satu orang istri, satu orang anak perempuan, seorang anak laki-laki dari mantan istri, serta empat cucu, satu laki-laki dan tiga perempuan, itu bagaimana hitungan warisannya Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Inilah yang bertanya, tanya ke email saya ya. Sebab ini pertanyaan ada hal-hal yang perlu dirinci. Yang berkaitan dengan empat cucu, cucu dari mana? Maka dari anak perempuan atau dari anak laki-laki. Ya. Kalau ditanyakan secara langsung mungkin itu lebih bagus. Baik. Ya. Baik, Al-Arfah ya. Dari gmail.com langsung bertanya, nanti dirinci pertanyaannya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Al-Ah Ahmad Ashraf di Selangor, Malaysia. Ustaz, ini ramai da'i-da'i di Malaysia terlibat langsung dengan partai politik. Nah, bolehkah tidak saya mengambil ilmu dari mereka? Ya. Kaidah yang saya yakini dalam hal ini bahwa seorang da'i ahli sunnah yang mengenal keagungan syariat Islam dan mengenal keagungan jalan para sahabat itu tidak menghinakan dirinya, tidak menghinakan ilmu agama dengan masuk ke dalam arena politik yang dikenal dengan cuaca yang tidak sejuk untuk sekarang ini. Ya. Dan dimaklumi bahwa politik ini adalah racun terhadap ilmu agama. Dan belum ada orang-orang yang terlibat politik di masa sekarang ini dari para penuntut ilmu ia masuk di dalamnya kemudian kembali dengan kebaikan. Karena itu saya tidak menasihatkan ya siapapun yang masuk di dalam arena partai politik kemudian mengambil ilmu darinya. Karena ilmu itu diambil dari orang yang memuliakan ilmu itu dan terpercaya dengan ilmu agama. Ya, dan tentunya sifat-sifat ini bertentangan dengan makna yang masuk dalam partai-partai politik. Nah, Allah Ta'ala. Ya, pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Uhmila di Solo. Ustaz, ada konsumen kita, dia mengambil barang dan setelah itu tidak ada kabarnya. Setelah 13 tahun, dia baru datang ke rumah mau membayar hutangnya. Yang mana barang yang dia ambil dulu seharga 40 ribu. Tetapi dia membayar dengan harga sekarang seharga 80 ribu per potong. Bagaimana hukumnya Ustaz? Karena kita tidak mau terima, dia memaksa untuk mau menerimanya. Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Ya, ini orang yang menunaikan utang namanya. Dan kalau dia menunaikan utang, tidak ada masalah dia melebihkan dari apa yang, dari utang yang merupakan kewajibannya, kalau tidak ada syarat sebelumnya. Kalau tidak ada syarat sebelumnya. Hal ini adalah perkara yang diperbolehkan berdasarkan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya rahimahullah kumra'an. Samhan idha ba'a wa samhan idha shtara wa samhan idha taba. Allah merahmati seorang hamba yang pemurah kalau dia membeli. Ya, dermawan ketika dia membeli, dermawan ketika dia menjual, dan dermawan pula ketika dia melunasi hutangnya. Dan Nabi SAW juga bersabda, ahsanukum, ahsanukum qada'an. Yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik ketika dia melunasi hutang-hutangnya. Dan ada masalah seorang berhutang, seperti yang disebut di sini, tanya dulu 40 ribu, begitu dia lunasi, dia bayar 80 ribu tanpa ada syarat sebelumnya dan tanpa ada permintaan dari pemilik piutang, maka insya Allah Ta'ala ini adalah hal yang tidak dipermasalahkan. Ya. Ya, pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ahadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Ustaz, ada teman ana yang bertanya mengatakan bahwasanya hukum tidak dilarangnya sholat di kuburan karena di masjid Nabi ada kuburan Nabi di sana. Nah, terus apa hukum berdoa Ustaz di samping kuburan dan berharap wasilah dari kuburan wali-wali? Ana mau menjelaskan kepada teman, susah karena ana baru belajar manhaj salaf. Ya. Ya. Pertama perlu diketahui bahwa sholat di kuburan itu adalah sholat yang tidak syah, adalah sholat yang batil. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tersolu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap ke kubur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan datang dengan berbagai lafaz, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahud wa al-nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masjid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Ya. Hadis ini penjelasan laknat terhadap orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Menunjukkan bahwa siapa yang melakukan sholat di atas kuburan, maka batal sholatnya. Ya, batal sholatnya. Jadi ini yang berkaitan dengan masalah sholat di kuburan. Ya. Siapa yang mengatakan bahwa sholat di kuburan syah karena di masjid Nabi ada kuburan Nabi di sana, kayaknya pemahaman yang keliru. Ya. Kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan di dalam masjid. Tadinya berada di luar masjid. Dan Nabi tidak dikubur dalam masjid. Beliau meninggal di dalam rumahnya. Dan beliau dikubur di dalam rumahnya. Maka beliau tidak dikubur di dalam masjid. Hanya saja di masa sebagian pemerintahan terjadi kekeliruan sehingga mereka ketika memperluas Masjid Nabawi, kuburan dimasukkan di dalam masjid. Nah, dan ini kesalahan sebagian manusia. ya, tidak merubah dari ketentuan nas hadis Nabi tentang keutamaan salat di Masjid Nabawi yang berlaku hingga akhir zaman. Ya, dan alhamdulillah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada kuburan di dalamnya sampai sekarang masih dalam bentuk rumah, bukan dalam bentuk masjid. Karena itu ia terkurung dalam 3 tembok, dan 3 tembok ini adalah bangunan tersendiri, ya, tidak terkait dengan masjid, walaupun dia berada di tengah masjid. Tapi kalau diperhatikan dengan seksama, dia keluar dari jalur masjid. Karena itu tidak ada pendalilan bagi siapa yang menjadikan alasan ada kuburan Nabi di sana untuk membolehkan sholat di masjid yang ada kuburannya, apalagi membolehkan untuk mengubur manusia di dalam masjid. Semuanya ini adalah perkara-perkara yang telah sepakat para ulama tentang keharamannya. Kemudian yang kedua, berdoa di samping kuburan dan mengharap wasilah dari kuburan wali-wali, ini dari hal yang diharamkan di dalam syariat kita. Sebab berdoa di samping kuburan ini mengantar kepada kesyirikan. Kalau dia berdoa kepada wali-wali itu langsung yang di kuburan, maka ini jelas bagi syirik akbar. Iya, bagi syirik akbar. Sebab doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memalingkan doa kepada selain Allah, maka itu adalah syirik akbar. Wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fainama hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang berdoa kepada sembahan lain bersama Allah yang tidak ada argumen dengannya, tentangnya, maka perhitungannya nanti di sisi Allah. Sungguhnya orang-orang kafir tidak akan beruntung. Disebutkan dia dengan kekafiran yang menunjukkan bahwa ini adalah hal yang membatalkan keislaman. Hal yang membatalkan keislaman. Karena itu tidak dibenarkan seorang itu melakukan ritual-ritual di kuburan mengharap kepada wali-wali. Bagaimana ya? Hanya dilakukan oleh manusia di masa ini. Ya, dan perlu diketahui orang-orang yang dikubur itu, ya, siapa yang menganggapnya sebagai wali? Dengan timbangan apa dia mengukur itu adalah wali? Ya. Kalau ada orang yang berbuat baik, kita hanya berbaik sangka kepadanya. Tapi kita tidak memberikan kepadanya gelar-gelar, yaitu hanya diketahui dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kalau dia adalah manusia, manusia sama dengan yang lainnya, dia perlu kepada rahmat dan ampunan Allah. Bukan tempat untuk berdoa, bukan tempat untuk beribadah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kaum muslimin dan muslimat untuk menghindari hal-hal yang bisa merusak keagamaan mereka, ya, dan apa mengeluarkan mereka dari lingkaran keislaman. Wallahul muwaffiq. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Saifullah di Malaysia. Yang pertama, bolehkah mengumumkan orang meninggal dunia melalui grup email, Yahoo Group atau Gmail Group dan sebagainya? Yang kedua, apakah boleh menyampaikan turut berduka cita melalui grup email? Dan bolehkah juga mengucapkan selamat atau pujian kepada seseorang yang berprestasi atau sukses melalui grup email? Ya. Ya baik, ini mengandung banyak pembahasan dari 3 pertanyaan ini. Ya, pertanyaan yang pertama tentang masalah mengumumkan orang yang meninggal, ya, melalui grup email yang semisal dengannya. Ya, demikian pula di masa sekarang ini, diumumkan melalui koran-koran, melalui surat kabar, melalui radio. Ya. Baik. Ya, ini dibahas oleh para ulama di masa sekarang ini, dan kesimpulannya bahwa dilihat apa maksud dari pengumumannya dan kapan diumumkannya. Kalau memang diumumkan dengan maksud agar supaya diketahui dia meninggal dan banyak yang mensolati, iya, hal tersebut insya Allah taala tidak ada masalah. Tapi kalau diumumkan setelah dia meninggal, maka ini masuk dalam bentuk nahi yang terlarang. Ya, masuk bisa dikategorikan sebagai ratapan, meratap terhadap orang yang meninggal yang dilarang. Kemudian yang kedua, ya, menyampaikan turut berduka cita, ya, ini bentuk dari takziah. Dan takziah itu diperbolehkan setelah walaupun setelah si mayit dikubur, Ya, sebab takziah artinya dia menghibur dan membesarkan hati keluarga atau kerabat yang tertimpa musibah. Dan takziah boleh dilakukan dengan cara apa saja sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kemudian yang ketiga berkaitan dengan masalah memberikan selamat dan pujian karena prestasi sukses kepada orang lain, ini bentuk dari apa namanya memberi kabar gembira terhadap suatu nikmat yang didapatkan oleh seorang atau yang semisal dengan hal itu. Itu insya Allah ta'ala perkara yang tidak masalah sepanjang ia hanya merupakan kebiasaan, hal yang lumrah, ya, kemudian pujiannya tidak berlebihan, dan sepanjang hal tersebut tidak dengan pada perkara-perkara yang diharamkan. Nah, ya, berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Al-Ah Nanda Dewantoro di gmail.com. Ustadz, saya berasal dari keluarga yang belum mengenal sunnah. Sebentar lagi saya ingin menikah dengan seorang akhwat. Nah, sedangkan saya sudah mengetahui bahwa tata rias untuk calon mempelai tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dipaksa untuk mencarikan pakaian untuk si akhwat, bukan dengan memakai khimar atau gamis. Dan si akhwat disuruh berdandan oleh orang tua saya sendiri. Sedangkan saya sudah memberitahu kepada orang tua saya bahwa tata rias tidak diperbolehkan. Saya sudah memberitahu berulang kali dan orang tua tetap tidak menerima yang saya beritahukan. Saya sempat beberapa waktu memberitahukan hal perbuatan yang sunnah, tetapi hanya dijawab iya, dan kadang menghindar saat saya memberitahu. Pada saat saya datang ke tempat-tempat tata rias, saya disuruh puasa muti. Iya. Diwajibkan makan nasi putih, makan tahu putih, dan tidak boleh makan yang asam atau pedas. Agar pada saat dirias, si calon pengantin tidak berkeringat. Apakah hal tersebut dibenarkan, Ustaz? Dan orang tua juga tidak menyetujui acara pernikahan dipisah. Tetap ada ikhtilat, mohon nasihat dari Ustaz. Ya. Kalau rahikum, ini sebenarnya termasuk masalah yang memang dihadapi oleh banyak orang yang mengenal sunnah. Tapi dari keluarganya belum mengenal sunnah tersebut dengan baik. Ya, maka di sini seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kemampuannya, dan ia memberikan penjelasan yang baik. Ya. Di dalam pelaksanaan nikah yang diperlukan adalah akad nikah, terjadinya akad nikah dan adanya acara walimah. Ya, resepsi nikah itu. Nah, walimah ini ya boleh dalam bentuk apa saja. Hanya saja tidak boleh terjadi bercampur tawuran antara laki-laki dan perempuan. Ya, apabila tidak terjadi bercampur tawuran antara laki-laki dan perempuan, maka dalam posisi yang seperti ini tidak ada masalah seorang perempuan berhias, ya, dirias misalnya untuk sebagaimana umumnya pengantin. Sebatas perkara tersebut adalah perkara yang wajar dan tidak menyerupai orang-orang kafir. Ya, tidak menyerupai perempuan-perempuan kafir. Dan sekali lagi, ini di kalangan para perempuan saja yang melihatnya, sebab tidak ada campur baur antara laki-laki perempuan. Ya, maka ini pokok yang hendaknya diperhatikan, dan ia apa namanya berusaha untuk meyakinkan kedua orang tuanya bahwa inilah cara yang benar, ya, dan diterangkan bahwa pernikahan yang baik itu yang diharapkan pada keberkahan bisa berlanjut, ya, rumah tangga itu dengan kebaikan. Apabila di awalnya diterapkan sesuai dengan sunnah dan tuntunan, ya, dan harus ada kesabaran di dalam hal ini. Ya, kemudian masalah makan tadi puasa putih, ya, sebenarnya ini saya nggak tahu apa memang benar seperti itu agar tidak berkeringat. Ini dari hal-hal yang hanya asumsi sebagian orang saja. Nah, ini perkara-perkara yang tidak ada dasar dan tuntunannya. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, ini pertanyaan dari seorang ikhwah di Jepang. Ustaz, minggu lalu saya mimpi basah yang dengannya saya melakukan sholat subuh dalam kondisi junub dikarenakan lupa. Ingatnya pada saat hendak mandi pada siang harinya karena mendapatkan celana yang ada noda. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana hukum sholat subuh saya? Apakah harus saya kodok? Kalau iya, bagaimana tata cara pelaksanaan kodoknya? Mohon jawabannya, Ustaz, sebab hal ini urgen bagi saya. Ya, barakallahu fikum. Kalau memang dia kondisinya lupa seperti itu, Ya, dan dia ingat setelah sholat waktu subuh sudah berlalu, maka dia ulangi sholat subuhnya kapan dia ingat. Kalau sekarang dia belum, hingga sekarang dia belum sholat subuh, hanya sekarang dia melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Ya, jadi kalau sekarang dia belum mampu karena suatu keadaan, kapan dia punya kemampuan, segera dia mengqadha atau dia mengganti sholatnya tersebut 2 rakaat. Ya. Ya. Nah, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Al-Uh Umu Afif di Makassar. Ustaz, ibu saya meninggal saat selesai mendaftar haji. Bisakah saya membadal atau mengganti hajikan untuk sementara? Mengingat daftar tunggu haji saat ini sangat lama dan saya sendiri belum haji sementara daftar tunggu. Jika saya harus lewat ONH+, saya belum mampu secara ekonomi. Mengingat saya seorang wanita yang harus didampingi mahram sehingga biayanya harus 2 kali lipat. Bisakah saya umroh untuk ibu saya dalam 1 kali perjalanan umroh setelah saya umroh untuk diri saya sendiri? Ya. Ya, ini ada 2 masalah yang dibahas di sini. Yang pertama berkaitan dengan masalah membadalkan haji untuk orang tua. Ya, demikian pula umroh. Perlu diketahui bahwa seorang boleh saja dia menghajikan orang lain atau mengumrohkan orang lain, tapi dengan syarat dia sendiri sudah menunaikan ibadah haji dan umroh tersebut. Karena itu suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang ihlal untuk umroh atau untuk haji, dia ingin menghajikan seorang yang pernah syubruma. Maka Nabi bertanya, siapa syubruma itu? Dan Nabi sendiri bertanya, apakah kamu sudah haji? Katanya, belum. Kata Nabi, kalau begitu kamu haji dahulu, kemudian kamu haji untuk syubruma. Maka memang disyaratkan seorang yang menghajikan orang lain, dia sendiri harus haji. Ya, ini inti hukum yang hendaknya dipahami. Ini yang kedua, ya memang berkaitan dengan masalah daftar tunggu, ya, dan sekarang ibunya punya jatah yang bisa dia gantikan. Maka kalau dia gantikan di jatah ibunya di sini, itu dia haji untuk dirinya, bukan untuk ibunya. Ya, dia haji untuk dirinya, bukan untuk ibunya. Adapun dana yang sudah masuk, hendaknya dana tersebut disimpan untuk suatu saat nanti ada yang berangkat lagi untuk menghajikan ibunya. Ya, apakah dari pihak anak-anaknya sendiri, nah itu mungkin lebih bagus dari sisi kedekatan mereka terhadap orang tua, dan boleh diwakilkan kepada orang lain untuk menghajikan ibu ya. Ya, dari orang-orang yang dia pandang mampu dan bisa melaksanakan haji tersebut secara sempurna. Ya. Kemudian yang ketiga yang perlu saya terangkan, bahwa di dalam pelaksanaan haji dan umroh, ketika seorang melakukan perjalanan untuk haji dan umroh, maka perjalanan tersebut asalnya untuk 1 haji dan 1 umroh saja. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau di haji wada, beliau datang melakukan perjalanan 8 hari dari Madinah. Ya. 8 hari dari Madinah, sebab beliau tiba di Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Berarti beliau sudah melakukan 8 hari. Dan beliau ketika sampai di Mekah, beliau hanya menunaikan manasik beliau. Ya. Hanya menunaikan manasik beliau. Dan Nabi SAW setelah itu tidak melakukan umroh. Tidak melakukan umroh. Demikian pula, tidak dikenal dari para sahabat yang melakukannya. Hanya saja Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau tadinya masuk ihlal untuk haji dengan niat menggabungkan haji dan umroh, tapi karena beliau haid, maka beliau merubah niatnya hanya untuk haji saja. Maka Aisyah pun berkata, ya Rasulullah, semua manusia pulang membawa pahala haji dan umroh, dan saya tidak umroh, maka Nabi mengizinkan untuk Aisyah. Maka ini khusus untuk orang yang haji ifrat, haji untuk haji saja, dia tidak melakukan umroh. Nah, setelah hajinya boleh dia melakukan umroh. Tapi kalau dia sudah mengambil haji dan umroh, maka asalnya haji dan umroh itu hanya sekali saja untuk 1 kali perjalanan. Demikian pula umroh saja. Kalau dia berangkat untuk umroh saja, asalnya perjalanan umroh untuk sekali saja. Dalam sekali perjalanan. Iya. Ini saya ungkapkan di sini dalam batasan yang paling utama dan paling afdalnya. Ada sebagian ulama kita memfatwakan boleh ya mengulangi yang itu adalah fatwa yang tidak begitu terkenal di kalangan ulama, tapi saya sendiri tidak bisa mengingkari orang yang melakukannya. Hanya saja kalau ingin tuntunan Nabi dan apa yang dilakukan oleh para sahabat, itu yang saya terangkan tadi, mau haji dan umrah itu hanya dilaksanakan dalam satu kali perjalanan sekali saja. Ya. Ya. Nah, Ustaz, pertanyaan berikut dari Al-Ah Umar di Ciledug. Ustaz, tentang mengambil rumah over kredit dari orang lain, apakah itu termasuk riba? Ada sebuah rumah over kredit, teman meneruskan sisa orang lain, sisanya 9 tahun lagi. Teman ana membayar ke yang punya rumah 49 juta, sisa ke bank yang 9 tahun tadi. Apakah termasuk riba juga, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ini kembali kepada akad antara pemilik rumah yang pertama dengan bank. Ya. Yang dia sekarang kredit darinya. Sebab biasanya di akad yang mereka jalani, akte rumah itu, apa-apa yang berkaitan dengan kepemilikan rumah itu dijaminkan di bank. Ya, maka sepanjang dia dijaminkan, barang yang dijaminkan ketika akan dijual, itu harus minta izin kepada orang yang memegang jaminan tersebut. Apabila pihak yang memegang jaminan mengizinkan, maka insya Allah ta'ala tidak ada masalah. Sebab asalnya, si pemilik rumah ini, dia sudah memiliki rumah. Rumah masuk ke dalam kepemilikannya, hanya saja dia membayar secara berangsur. Maka sepanjang sudah masuk di dalam kepemilikannya, boleh saja untuk dia berjual beli juga. Iya. Ini dari sisi kandungan hukum secara umum. Di sini karena ada kaitannya dengan bank, ya saya sendiri tidak mengerti bank apa yang dimaksud, apakah ada akad riba di dalamnya atau tidak. Iya. Sepanjang ada akad riba yang lain, misalnya kalau dia terlambat, dia kena penalti, ya itu riba yang jelas ya, dan hal-hal yang seperti ini tidak dibolehkan seorang riba terhadap akad yang riba. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya Ustaz, berikut dari Al-Ah Hanifah di Tangerang. Ustaz, apakah ada larangan untuk wanita hamil datang ke kuburan? Ya. Nah, secara umum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan untuk mendatangi kuburan untuk mengambil nasihat dengan mengingat kematian. Kata beliau, kuntum nahaitu kuma ziyarati kubur fazuruha fa'innaha tudzakkirukum al-akhirah. Sebenarnya saya dulu melarang kalian dari berziarah ke kuburan, maka berziarahlah kalian ke kuburan, sebab ziarah ke kuburan itu mengingatkan kepada hari akhir. Demikian hadits Buraidah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya saja hukum ini berlaku hanya untuk laki-laki saja, tidak berlaku untuk perempuan. Ya, karena perempuan dilarang berziarah ke kuburan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu zairatil kubur." Allah melaknat perempuan-perempuan yang berziarah ke kuburan. Memang ada sebagian riwayat dengan lafaz zawarat al-kubur, perempuan yang banyak menziarahi dengan lafaz sibung balawah, yang berbala banyak. Tapi itu tidak bertentangan ya dengan hadis yang menunjukkan larangan. Sebab kaidah dasar di dalam syariat kita, ditutup segala pintu yang bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Dan perempuan biasanya lemah. Apabila datang ke kuburan, kadang dia melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dari arah ini, dilarang seorang perempuan untuk mendatangi kuburan. Ya. Apakah dia hamil maupun selain hamil. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustadz dari Al-Ah Sigit di Cilacap. Ustadz, apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa ketika mengangkat tangan di dalam sholat, telapak tangannya itu menghadap ke depan? Soalnya kita banyak mendapati kaum muslimin ketika mengangkat tangan pas sholat, telapak tangannya menghadap serong ke bawah. Iya. Ya. Tuntunan Nabi dalam hal ini, orang ketika sholat itu dia boleh mengangkat tangannya sehingga sejajar dengan bahu, sehingga sejajar dengan ujung telinganya. Ya. Itu dua hadits, dan ini dua hadits yang sahih. Jadi kalimat sejajar memang menunjukkan bahwa telapak tangan tersebut sejajar dengan bahu dan sejajar dengan telinga, yang harusnya menghadap ke depan. Adapun kalau dihadapkan ke bawah, maka ini dia tidak akan masuk pelaksanaan atau tidak akan melaksanakan hadis tadi menyebutkan sejajar dengan bahu dan sejajar atau sejajar dengan kedua telinga. Nah, ya, Pertanyaan berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Fatimah di Papua. Ustaz, apakah boleh seorang ikhwan yang baru mengenal dakwah salaf mengatakan atau berpendapat bahwa si Ustaz A lebih berilmu dan faqih dibandingkan Ustaz B karena Ustaz A itu lulusan dari sebuah universitas di Madinah? Ya. Ya, kalau seorang menganalisa orang ini lebih berilmu daripada ini, itu boleh saja haknya untuk menganalisa. Cuma seorang di dalam analisa ini lebih berilmu, karenanya dia ukur dengan timbangan syariat. Ya, sebab ilmu itu enggak dilihat di mana tempat dia sekolah. Enggak dilihat gelar dan titel apa yang dia sandang. Tapi yang dilihat kepemahaman dia terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana dia mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tersebut. Ini menjadi ukuran. Kita memiliki ulama-ulama besar di masa ini. Syekh bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil. Ya, mereka orang-orang yang tidak memiliki gelar doktor, tidak memiliki gelar-gelar yang lainnya. Ya, tapi manusia merujuk kepada mereka. Karena itu yang diukur adalah ilmunya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya menuju pada jalan yang lurus dan bimbing di atas ilmu yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat bagi seorang hamba, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Ya, berikut Ustaz dari Al-Ah Faisal di Jakarta. Ustaz, apakah di kitab Riyadhus Shalihin adakah hadis dhaif dan berapa banyak ke hadis tersebut? Iya. Ya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang indah Riyadhus Shalihin telah berusaha untuk mengumpulkan hadith-hadith yang menjadi rujukan dan patokan di sekitar pembahasan beliau. Ya, namun dimaklumi bahwa ada sebagian hadith yang beliau sebutkan adalah hadith yang lemah dan itu jumlahnya tidak banyak. Saya sendiri tidak menghadirkan berapa jumlahnya. Ya, namun bagi siapa yang membaca Riyadhus Shalihin dengan tahqiq dari para ulama kita seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan seluruhnya, maka dia akan mengetahui ada sebagian dari hadith yang lemah yang tak ada di dalamnya. Ya. Ya, berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Hamzah di Bekonang. Ustaz, yang pertama, bagaimanakah duduk tasyahud ketika sholat witir? Ya. Dan yang kedua, ketika sholat berjamaah kita datang terlambat, apa ketika kita baru takbiratul ihram, imam ruku, apakah kita sudah mendapatkan rakaat tersebut? Dan ini pertanyaan ketiga, apakah hewan ternak burung itu ada zakatnya? Iya. Ya, ada pun yang pertama berkaitan dengan duduk tasyahud ketika sholat witir. Kalau dia witirnya 2-1, 2 rakaat kemudian salam, dan 1 kemudian salam, duduknya adalah duduk istirosh, duduk seperti orang yang tasyahud pertama. Mungkin pula kalau dia witirnya 3 rakaat sekaligus, 1 kali salam tentu ya, maka ini duduknya hanya duduk istirosh, seperti duduk rakaat pertama. Ya, karena kaidah dalam duduk, itu kifiat duduk asalnya adalah istirosh. Dan duduk tawarruk itu, duduk untuk tasyahud kedua, itu hanya disyariatkan pada sholat yang memiliki 2 tasyahud. Adapun kalau sholatnya hanya memiliki 1 tasyahud, maka duduknya adalah duduk iftirash. Ya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah takbiratul ihram, apakah seorang makmum yang mendapatkan takbiratul ihram sebelum imam ruku, dia dihitung mendapatkan 1 rakaat? Jawabannya ini termasuk pembahasan yang silam pendapat di kalangan ulama. Ya, sebagian ulama ada yang menguatkan hal ini bahwa dihitung mendapat 1 rakaat. Tapi mereka berdalilkan dengan hadis yang andai kata sahih maka tidak ada pendalilan yang kuat di situ, dan ada hadis yang tegas tapi hadis yang lemah. Karena itu yang benarnya di dalam masalah ini bahwa siapa yang mendatangi salat dan dapati imam ruku dan dia belum baca Al-Fatihah, maka dia tidak dihitung mendapat 1 rakaat. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Adapun pertanyaan yang ketiga tentang hewan ternak burung, apa ada zakatnya? Jawabannya tidak ada zakatnya. Sebab hewan ternak itu yang dikeluarkan zakatnya hanya ada 3 jenis saja, yaitu pada unta, sapi, demikian pula kerbau semisal dengan sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Ya, dengan seluruh jenis kambing, kambing berbulu maupun kambing domba, semuanya ada zakatnya. Selain daripada 3 hewan ternak ini, sepakat para ulama bahwa tidak ada zakat di dalamnya. Ya. Ya, berikut Ustadz dari Ummu Salwa di Bintaro, Jakarta. Ustadz mohon penjelasan tentang usia berapakah seseorang sebaiknya dihitan? Ya. Ya. Hitan itu adalah salah satu kewajiban terhadap seorang muslim dan seorang laki-laki muslim. Dan untuk perempuan ada silang pendapat di kalangan ulama apakah wajib atau tidak hitan itu. Ya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah memaparkan dalil-dalil yang memuaskan bahwa asalnya hitan itu adalah kewajibannya berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya, dan saya sendiri lebih condong kepada pendapat ini. Kemudian yang kedua yang perlu saya terangkan bahwa hitan itu batasan terakhirnya sebelum balik. Ya, sebelum balik. Dan usia maksimal pada balik itu 15 tahun. Nah, dan sebaiknya dihitan di masa dia semakin karena ini adalah perintah syariat. Asalnya pada perintah syariat itu dilaksanakan sesegera mungkin dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau si anak kapan sudah bisa dihitan dan kelihatannya dia mampu sehat, maka dihitan segera mungkin pun itu adalah hal yang baik. Di sebagian wilayah ada yang anak dihitan di umur 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang di umur masih kecil segera dihitan. Kalau dilihat memang pada anak itu ada kemungkinan untuk dihitan. Nah, tapi kalau ingin dihitan di umur lebih daripada itu, karena melihat kondisi dan keadaannya, insya Allah tidak ada masalah sebelum umur 15 tahun yang merupakan usia balig. Dan juga tentunya ini berkaitan dengan balig, karena balig itu sudah masuk di dalam kewajiban syariat. Nah, tanda balig itu ada 3 bagi laki-laki. Yang pertama adalah dengan mimpi basah, yang kedua telah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, dan yang ketiga apabila dia telah mencapai usia 15 tahun. Dan ini 3 tanda balig juga berlaku untuk perempuan. Hanya saja pada perempuan ada tanda yang keempat, yaitu apabila keluar darah nifas. Ya. Ya, berikut Ustadz dari Al-Ahsamsul Rajab di negeri Taiwan. Ustadz, apakah kita boleh mengubah niat dari suatu amalan yang kita lakukan? Misalnya pada awal menuntut ilmu, niatnya untuk mendapat ijazah. Kemudian dalam perjalanan menuntut ilmu, dia mengubah niatnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, mengubah niat di dalam hal yang digambarkan oleh Allah di sini adalah hal yang bagus. Ya, bahkan itulah sebenarnya salah satu inti di dalam pembahasan niat. Jadi mana seorang ketika meniatkan dan dikatakan niat baik itu apabila dia merubah niat yang selain Allah, dia rubah hanya untuk Allah. Dia rubah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal yang bagus dan itu harusnya yang dia laksanakan, sebab ini kewajiban dan ikhlas di dalam hal yang seperti ini adalah perkara yang diwajibkan. Seorang wajib untuk menuntut ilmu untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, ya, untuk memberi manfaat kepada dirinya dan juga semoga bermanfaat bagi manusia. Adapun ijazah perlu dia pikirkan. Ya, dia belajar, ya, dapat ijazah di belakangnya, ya, itu sudah pasti dia mendapatkannya. Dia tidak pikirkan pun dia dapatkan. Nah, wallahu ta'ala. Iya. Berikut Ustadz dari Al-Ah Padli di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ustadz, apakah dalam pembangunan masjid yang bangunannya agak miring dari kiblat, tetapi di dalamnya shofnya menghadap kiblat, apakah diperbolehkan Ustadz? Iya. Jadi dilihat kepada kondisi para jemaah di masjid itu. Kalau mereka semuanya sholat menghadap ke kiblat, apa namanya, menghadap ke depan masjid tanpa sirau, maka yang seperti ini ya kita ikut pada kebanyakan orang. Sebab asalnya Nabi memberikan keluasan pada orang yang kiblatnya jauh. Ya, beliau bersabda bahwa bainal masyriq wal maghrib kiblat. Apa yang antara timur dan barat itu adalah kiblat. Dan ini masalah sebenarnya ramai dibahas di masa sekarang ini, apalagi dengan perkembangan teknologi, sebagian masjid diketahui bahwa kiblatnya kurang pas dengan ukuran teknologi yang ada sekarang. Ya, akhirnya terjadi keributan. Sebagian orang ingin ikuti perkembangan baru, dan sebagian yang lain mengatakan kita sudah benar dalam berdua posisi. Hal-hal yang seperti ini harusnya tidak menjadi silang pendapat. Ya, karena Nabi telah memberikan keluasan antara timur dan barat itu adalah kiblat. Ini diucapkan oleh Nabi untuk penduduk Madinah sebab kiblat mereka ke arah selatan. Adapun kita di Indonesia, ya, antara selatan dan utara itu adalah kiblat. Jadi sepanjang kita antara utara dan selatan menghadap ke barat, maka insyaallah taala itu masih masuk dalam kiblat. Ya wallahu taala alam. Iya. Berikutnya Ustaz dari Al-Uh Astri Novita di Jakarta. Ustaz, saya mau tanya, jika sepasang suami istri di antara mereka misalnya istri sudah lebih dulu meninggal dunia, lalu suami menikah lagi, akankah nanti di akhirat atau jika sama-sama masuk surga mereka bertemu lagi? Lalu dosakah ibu tiri yang dinikahkan itu tidak mengurus anak-anak tirinya, melainkan menghancurkan kebahagiaan anak-anak tirinya? Dan apakah dosa jika seorang bapak bicara akan menelantarkan anak-anaknya atau ingin membuat anak-anaknya sengsara karena hanya istrinya yang baru itu? Ya. Ya, maka kalau fikir yang pertama tentang istri, kalau dia adalah istri yang salihah, ya, dan suaminya adalah suami yang salih, maka Allah Ta'ala, walaupun apa sih istri yang duluan kembali kepada Allah, maka dan suami setelah itu menikah, maka si istri tetap akan berjumpa dengan suaminya pada hari kiamat. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarganya dengan keimanan, kami akan memperjumpakan mereka dengan keluarganya. Iya, memperjumpakan mereka dengan keluarganya. Hanya saja menjadi titik silang pendapat di kalangan para ulama tentang si istri, kalau suami yang duluan meninggal, lalu si istri menikah dengan suami yang lain, ya, dia ikut kemana nanti? Apakah dia ikut ke suami yang pertama atau dia ikut ke suami yang kedua? Ya, memang ada hadith-hadith yang zahirnya menunjukkan bahwa dia ikut pada suami terakhirnya. Ya, tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau suami yang pertama lebih salih dari suami yang kedua, mungkin saja si istri itu, ya, dia bisa ikut ke suami yang pertama. Ya, karena kesalihannya. Nah, kemudian poin yang kedua dari pertanyaan tentang masalah melantarkan anak-anak, ini tentunya dari perkara yang tidak diperbolehkan. Ya, tidak terhadap suami, ya, yang memang anak-anak itu ada anak-anak kandungnya sendiri, yang dia punya kewajiban dan tanggung jawab, dan tidak boleh pula ditelantarkan oleh ibu tirinya, istri yang kedua. Ya, sebab anak-anak ini adalah anak-anak suaminya, dan seorang istri wajib untuk berbakti kepada suaminya. Dan kalau suaminya memiliki anak, maka anak-anak itu harusnya diperlakukan seperti anak-anak itu sendiri. Iya, maka di dalam hal ini hendaknya dia mengingat pahala yang besar, ya, kebaikan yang besar. Ya, dia selain berbakti kepada suami, dia berbuat kebaikan, ya, dan dia mengurus anak-anak yang ibunya sudah meninggal, maka ini pahala-pahala yang berlipat ganda untuknya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita semua dari segala dosa dan menjauhkan kita semua dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala. Ya. Ya, berikut Ustaz dari saudara Ari dari BlackBerry Messenger. Ustaz, ana mau bertanya, bagaimana hukumnya kerja di pelayanan kontak center PLN, melayani keluhan dan gangguan pelanggan 24 jam. Kadang kita tidak bisa sholat berjamaah ketika terjadi banyak telepon masuk karena banyak gangguan mengenai listrik dan tidak ada izin dari pimpinan. Apakah saya berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah karena pekerjaan? Ya. Ya, ini pekerjaan yang seperti ini bukan pekerjaan yang harusnya dikatakan darurat dia duduk di situ. Sebab keluhan dan apa namanya penyampaian adanya gangguan ini bukan hal yang lain. Ya, ini dari perkara-perkara yang bisa diundur, apalagi kalau ada pegawai-pegawai yang lain di situ yang bisa membuat beberapa shift, maka yang seperti ini harusnya tidak menghalangi seorang dari pekerjaannya. Dan juga dalam kondisi yang seperti ini, saya tidak bisa memberikan keringanan kepada akhi yang bertanya untuk mengatakan dia tidak boleh meninggalkan sholat berjamaah. Sholat ini bukan kondisi yang mungkin untuk memberikan keringanan. Kalau dia mencari pekerjaan yang lain dan berkata pimpinannya tidak mengizinkan, ya, di dalam hal ini, saya mengajarkannya untuk mencari pekerjaan lain yang di dalam pekerjaannya tersebut dia bisa bertakwa kepada Allah, ya, dia bisa menegakkan agamanya dengan baik, ya, sebab itu adalah modal utamanya dan tidak bertentangan dengan mencari dari perkara dunianya. Wallahu ta'ala. Ya, berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Nabil di Bima. Ustaz, apakah ada dalil sahih yang menjelaskan tentang pemanfaatan daun atau batang pohon bidara atau sidr terkait dengan ru'yah syar'i? Ya. Ya, tentang ru'yah, secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'ridu 'alayya ruqaqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun bihi syirk." Atau ma lam yakun fiha syirk. Ya. Tunjukkan kepada ruqyah-ruqyah kalian, tidak apa-apa dengan ruqyah-ruqyah yang tiada kesyirikan di dalamnya. Ya. Ampunan bidara ini adalah hal yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ruqyah dan ada manfaatnya. Ya, walaupun saya sendiri saya tidak mengingat ya hadis khusus tentang hal ini, tapi di benak saya kelihatannya ada hadis untuk hal tersebut. So ini wallahu alam perlu diperiksa kembali. Tapi secara umum dia adalah hal yang dibangun di atas dalil yang saya sebutkan itu tadi, bukan dari perkara yang dilarang, tidak ada bentuk kesyirikan di dalamnya. Karena itu insyaallah taala tidak ada masalah. Nah. Ya. Berikut dari Al-Ah Muhammad Nur Ridho Aji, Ustaz, bagaimana pendapat yang benar mengenai permasalahan fajar shodiq? Apakah waktu yang selama ini beredar di masyarakat itu jadwal sholat memang sudah benar atau salah? Bagaimana Ustaz? Ini sebenarnya yang memunculkan masalah ini, masalah sehingga manusia ragu di dalam masalah jadwal sholat. Ini orang-orang yang harusnya diminta pertanggungjawaban. Ya. So, banyak dari orang-orang tersebut adalah orang-orang yang hanya senang membuat keributan saja dan tidak pandai memberikan solusi yang baik untuk manusia. Nah, fajar shodiq itu adalah fajar untuk sholat subuh. Ciri tandanya dimaklumi. Kalau misalnya ada yang berkata bahwa jadwal yang beredar di masyarakat adalah keliru, dia harus bawakan bukti tentang hal tersebut. Iya, bawakan bukti. Buktinya adalah dia melakukan analisa di seluruh wilayah Indonesia, bukan di satu wilayah saja. Dan dia menyalahkan seluruhnya. Nah, ini adalah hal yang tidak dilakukan oleh sebagian orang. Dan sendiri untuk daerah Makassar di sini, telah bertanya kepada orang-orang yang memang mengelola dan mereka mengeluarkan lembaran-lembaran tersebut, jadwal-jadwal sholat tersebut. Dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengeluarkan dari jadwal sholat untuk wilayah Makassar kecuali setelah diuji coba. Ya, ini menunjukkan ke detailan di dalam hal tersebut. Ya, dan kita di sini di beberapa waktu kita mencocokkan dengan terbenamnya matahari, terbitnya fajar. Alhamdulillah tidak ada hal yang kita lihat menyelisih dari jadwal yang ada. Karena itu kalau mengatakan bahwa ada yang keliru, diminta apa dalilnya keliru? Kalau dia hanya sekedar ngomong saja, ini adalah ucapan ya, kebiasaan dari sebagian orang. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa memang di masalah ini ada sebagian orang ya, kadang datang dari Saudi Arabia, menulis di sebagian majalah. Ini membuat kericuan. Ini penyakit yang seperti ini penyakit sebagian orang, anak-anak muda di Saudi, ya, berbuat hal yang sama di sana, membuat keraguan terhadap jadwal sholat yang ada di Mekah dan di Medina. Ya, penyakit mereka ini, mereka pindah pula ke Indonesia. Tapi ini yang harusnya diwaspadai oleh kaum muslimin dan muslimat. Kita harus tahu orang-orangnya. Siapa yang bisa didengar ucapannya, siapa yang tidak bisa didengar ucapannya. Ya, dan belakangan ini terlihat ada orang-orang dari Departemen Agama yang membantah orang-orang yang mengatakan bahwa ada kesalahan dalam hal tersebut. Dan ini perlu pembahasan. Ya, kalau dia mengatakan salah, dia bawakan bukti yang benar dari sisi kesalahan. Ya, dan secara umum seorang apabila dia sudah mengikuti ketentuan di sebuah tempat dan di setiap wilayah ada jadwal sholatnya masing-masing, dia ikuti hal tersebut dibangun di atas dugaan besarnya bahwa pemerintah setempat telah berijtihad untuk mengeluarkan hal tersebut dengan jadwal yang benar, dia ikuti jadwal itu, karena dia tidak mampu melihat sendiri, maka itu insya Allah ta'ala tidak ada masalah. Ya, solatnya sudah syah dari sisi hukum. Nah, karena itu jangan masuk di dalam memberikan keributan di tengah manusia, mengadakan hal-hal yang membuat mereka apa namanya berdebat, ya, menyalahkan sebagian yang lain kenapa begini dan kenapa begitu. Ya, dan sebagian orang kadang ceroboh di dalam hal yang seperti itu. Ya, karena dia tidak paham masalah yang benar, ya, akhirnya keluar dari rumah, dia lihat masih gelap, ya, dia anggap bahwa kelihatannya ini sudah menjadi ukuran. Padahal dia berada di dalam kota. Berada dalam kota. Dari mana dia bisa memastikan bahwa fajar subuh itu belum terbit. Ya, makanya semuanya punya ketentuan dan punya ilmu surat yang masuk di dalamnya. Ada hal-hal yang dia tidak memiliki pengetahuan. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan engkau berhenti dari sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Semuanya pendengaran, penglihatan dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Wallahu ta'ala ala. Ya. Ya. Dari Al-Ah Abu Abdurrahman di Martapura, Ustaz, apa dalilnya bolehnya kita menjamak sholat yang dikosor pada saat safar? Ya. Ya, banyak dalil tentang hal tersebut. Ya, di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina shalatayn bil Madinah min ghairi udhrin wala matar." Pada safar. Ya. Dalam sebagian riwayat wala safar. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' antara dua salat di Madinah, tidak ada udhur dan tidak ada perjalanan. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa menjama' di dalam perjalanan itu adalah hal yang biasa dan diketahui oleh mereka. Diketahui oleh mereka. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain. Ya. Hadis Ibn Abbas yang saya bacakan tadi itu adalah hadis Ibn Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu fiikum. Ya. Berikut Ustaz dari Al-Ah Agus di Sentul. Ustaz, apabila seorang muslim bekerja di sekolah non-muslim, sekolah Nasrani misalnya, apakah melanggar karena menerima gaji dari sekolah Nasrani tersebut? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ini dia bekerja di sekolah non-muslim. Ya, sifatnya pendidikan. Dan ini pendidikan kalau terkait dengan sekolah khusus agama mereka, ini tidak diperbolehkan seorang muslim bekerja di situ. Ya, sebab itu namanya tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan Allah telah melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Tapi kalau sekolahnya adalah sekolah umum, ya, sekolah umum, maka hal yang seperti ini tidak ada masalah kalau sebatas, kalau pembahasannya adalah pembahasan muamalah, ya, tidak ada permasalahan kalau sebatas pada pekerjaan yang diizinkan oleh syariat. Pekerjaan yang dihalalkan, bukan dalam hal-hal yang diharamkan. Allahu a'lam. Ya. Ya. Berikut Ustaz dari Al-Ahsardi di Makassar. Ustaz, apakah boleh kita berpuasa 3 hari dalam 1 bulan selain dari hari-hari putih? Dan apakah puasanya harus berturut-turut 3 hari? Ya. Ya, ini memang di dalam masalah 3 hari dalam 1 bulan itu ada dua pendapat di kalangan ulama. Tadi mengatakan bahwa 3 hari dalam sebulan itu, ya, itu yang dimaksud adalah Ayyamul Bidh, tanggal 13, 14, dan 15. Dan syahadit hadith yang menunjukkan tentang hal tersebut. Nah, ada hadith Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi berwasiat kepadanya 3 wasiat, salah satunya supaya Abu Hurairah berpuasa 3 hari dalam sebulan. Nah, 3 hari ini diarahkan oleh sebagian ulama ke puasa putih itu tadi, dan sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwa ini 3 hari boleh di mana saja. Ya, boleh di mana saja. Dan saya sendiri dari hadith-hadith yang ada, saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, bahwa 3 hari ini ada 2, ada 3 hari Ayyamul Bidh, dan ada bisa 3 hari juga di hari-hari lainnya. Tapi yang dikata seorang hanya menekuni 3 hari di Ayyamul Bidh saja, dia niatkan pula 3 hari yang lain itu, maka insya Allah kalau itu sudah cukup. Ya. Dan kalau dibangun di atas pendapat 3 hari selain dari Ayyamul Bidh, itu boleh dilakukan 1 hari di awal bulan, 1 hari di tengah bulan, dan 1 hari di akhir bulan. Ya Allah Ta'ala Alam. Ya. Berikut Ustaz dari Al-Ah Abdul Hamid di Ciamis, Jawa Barat. Ustaz, apakah keputihan itu najis? Ya. Ya, keputihan yang keluar dari perempuan itu ada beberapa jalur keluar. Iya. Kalau dia keluar dari apa namanya saluran kencing, maka itu adalah najis. Iya, karena dihitung kepada kencing yang tidak bisa ditahan. Apabila dia keluar hanya dari rongga-rongga kemaluan saja, maka keputihan yang seperti ini, insya Allah ta'ala, dia adalah keputihan yang bukan najis suci dan bukan najis. Iya. Ya, berikut Ustaz dari Al-Uhrita di Padang. Ustaz, saya ingin bertanya sebagai seorang perempuan, apa hukumnya tidak menggunakan jilbab di depan sepupu laki-laki? Jadi ibu laki-laki tersebut adalah saudara kandung ibu saya. Dan bagaimana juga hukumnya tidak menggunakan jilbab di depan paman, suami dari bibi? Ya. Dan kedua, apa hukumnya tinggal menumpang di rumah saudara seperti di rumah bibi dalam jangka waktu yang cukup lama? Ya. Ya, baik. Berkaitan dengan masalah sepupu laki-laki, ya anak dari saudara kandung ibu, ini dia bukanlah mahram bagi seorang perempuan. Ya, itu bukan mahram. Karena bukan mahram, maka tidak boleh melepas jilbab di depannya, memperlihatkan apa namanya apa yang harus ditutup dengan jilbabnya. Demikian pula kepada paman yang merupakan suami dari bibinya, itu juga bukan mahramnya. Bukan mahramnya. Tidak boleh seorang perempuan muslimah untuk membuka jilbab di depan paman tersebut. Iya. Adapun tinggal di rumah keluarga, misalnya di rumah bibi, dan kalau bibi ini dia adalah bibi saudara kandung dari ibunya, dia tinggal di situ, dan tentunya di situ ada paman yang bukan mahram, ya. Iya. Ini yang menjadi masalah sebab ada orang yang bukan mahram di rumah tersebut. Tetapi kalau di kondisi rumah, ya, dengan kondisi rumah aman dan terjaga, terpisah, ya, tidak ada bercampur bauran, maka insyaallah ta'ala hal tersebut diperbolehkan kalau memang dilihat ada keperluan yang mendesak, ya, dan tidak ada opsi lain bagi orang tersebut, wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Berikut dari Al-Ah Ishaq Al-Hakim di Poso. Ustaz, apa hukumnya kalau saya bersalawat kepada Nabi dengan menggunakan kata Sayyidina? Ya. Kata Sayyidina dan salawat diberkata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, itu tidak ada masalah insyaAllah. Ya, sebab Nabi SAW ya memang adalah Sayyidul Bashar. Ya, pemimpin manusia. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi dan para Rasul. Jadi kalau dikatakan Sayyidina Muhammad, insyaAllah tidak ada masalah tersebut di dalam salawat. Tapi selawat yang boleh menggunakan Sayyidina itu kalau selawat di luar sholat. Adapun di dalam sholat, ya tidak ada hadith yang kuat yang menunjukkan adanya dapat Sayyidina dalam selawat-sholat. Ya, wallahualam. Ya, berikut Ustadz dari Al-Ah Ibnu Usman di Pontianak, Kalimantan Barat. Ustadz, kami membina adik-adik kami di sebuah sekolah SMA. Hanya saja kami tergabung dalam sebuah sistem, Ustadz, di mana sistem itu dinaungi sebuah partai. Apa cara kami? Apakah kami harus meninggalkan sistem itu dan meninggalkan binaan kami? Karena jika kami harus membina mereka, kami harus ada di dalam sistem tersebut. Ya. Nah, kalau sistem tersebut adalah sebuah partai, ini akan menyeretnya ke dalam kesalahan. Ya, sebab umat Islam dilarang untuk berpecah, berkelompok-kelompok, berpartai-partai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Kul hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga terhadap apa yang dia miliki. Dan Nabi SAW dilarang dari hal tersebut dan beliau diperintah berlepas diri dari mereka. Allah firman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, bukannya Nabi Muhammad tidak termasuk dari mereka. Ya, maka sepanjang binaan tersebut berada dalam sebuah sistem yang keliru seperti ini, ya, dalam lingkup yang dilarang memecah belah manusia, maka seorang jangan masuk di dalamnya. Walaupun dengan maksud ingin membina, ya, sebab dikhawatirkan dia akan ikut di dalam arus dan termakan ya, di dalamnya. Ya, kalau dia ingin mengajak binaannya untuk keluar, ya, kemudian diarahkan kepada kebaikan di luar dari sistem, maka ini insyaAllah ta'ala adalah jalan yang selamat, yaitu adalah bagian dari dakwah di jalan Allah yang diharapkan seorang itu mendapat pahala yang besar. Andai kata ada satu orang yang mendapat hidayah disebabkan karena dirinya, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'i riwayat Bukhari dan Muslim, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai kata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan karena engkau, itu lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Maksudnya lebih baik bagimu daripada dunia dan seluruh isi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi keteguhan kepada kita semua dan menjaga kita semua dari hal yang bisa membahayakan agama kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Berikut Ustaz dari Al-Uh Devi di Surabaya. Ustaz, bagaimana cara kita sebagai anak kalau orang tua tidak sholat dan orang tua laki-laki suka selingkuh? Apa perbuatan orang tua laki-laki yang suka seperti ini? Itu karmanya bisa ditanggung oleh anak perempuannya. Iya. Yang pertama, pembahasan karma di dalam pertanyaan ini dengan konteks yang seperti ini bukan dari keyakinan umat Islam. Ya. Ini dari keyakinan orang-orang Hindu dan itu adalah keyakinan yang batil. Seorang Muslim menerima ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah takdirkan, maka itulah yang terjadi. Iya, itulah yang terjadi. Memang betul bahwa dosa memiliki pengaruh. Dosa memiliki pengaruh. Baharul fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Allah firman, wa ma asabatkum min musibah bima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Iya. Dan banyak kaum yang dibinasakan karena kemaksiatan. Dan ada sekelompok kaum yang dibinasakan, ya, dia sebenarnya tidak melakukan dosa, tapi ikut dibinasakan karena tidak mengingkari. Tidak mengingkari. Maka dosa punya pengaruh, benar, punya pengaruh. Ya, tapi membahasakan dengan bahasa karma ini bukan dari penggunaan di kalangan umat Islam. Baik. Kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan di sini, bahwa seorang anak ketika menghadapi orang tuanya di kondisi yang seperti ini, dia berusaha semampu mungkin untuk bertakwa kepada Allah. Sebab pada hari kiamat dia ditanya tentang dirinya sendiri. Tidak ditanya tentang orang tuanya. Ya, tapi ditanya tentang dirinya. Bagaimana keadaan dirinya dan apa yang dia perbuat pada dirinya di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, karena itu, di keadaan yang seperti ini, seorang anak hendaknya dia selalu menjaga dirinya di atas ketakwaan, dan memberi nasihat yang baik kepada orang tuanya. Ketika misalnya tidak menerima nasihat, dia bersabar dalam memberi nasihat sambil dia selalu menjaga dirinya di atas ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Orang-orang yang beriman tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian berada di atas hidayah. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Berikut Ustaz dari Al-Ah Iman Al-Fajri di Makassar. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita menerima dan menggunakan uang beasiswa yang berasal dari perusahaan rokok seperti beasiswa Jarum? Seperti kita ketahui bersama bahwa PT Jarum salah satu perusahaan rokok dan sering menjadi sponsor di beberapa event olahraga dan sering memberikan beasiswa di berbagai lembaga pendidikan termasuk mahasiswa di universitas-universitas. Ya. Ya, untuk perusahaan rokok yang seperti ini tidak boleh digunakan sama sekali. So, pasal pekerjaannya adalah yang diharamkan. Ya, dia adalah dat yang diharamkan. Karena rokok itu dengan bentuknya seperti itu adalah hal yang merusak. Ya. Telah dimaklumi di kalangan orang-orang yang merokok bahwa rokok itu bisa memberikan banyak kerusakan hingga merenggut jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa la tulku bi aydikum ila tahluka. yang kalian melemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Allah berfirman, wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah merahmati kalian. Ya. Dan rokok itu sendiri bahayanya kadang diderita juga oleh orang yang tidak merokok, orang yang menghirup bau rokok tersebut, bergaul dengan perokok. Ya. Ini ancaman lain di Al-Quran. Siap dia meyakini kaum muslimin. Allah telah berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Orang-orang yang meyakini kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang mereka lakukan, dia telah menyandang suatu kedustaan dan dosa yang sangat besar. Karena itu tidak boleh mengambil rokok ini pada hukum datnya adalah haram untuk diperjualbelikan. Maka apa yang bercabang darinya itu adalah hal yang diharamkan. Tidak boleh untuk digunakan. Wallahu ta'ala. Ya. Ya, berikut Ustaz dari Al-Ah Abu Uwais di Unaha Konawe. Ustaz, saya mau bertanya, ada teman yang hendak walimah setelah nazar dan banyak sholat istikharah, justru yang menimpanya adalah rasa was-was yang terus bertambah setiap harinya. Apakah ini petunjuk dari Allah atau gangguan setan, Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya. Ya, ini ada dua kemungkinan. Ya. Mungkin saja itu adalah suatu hal yang baik dan mungkin saja itu adalah gangguan dari syaitan. Ya, dasarnya dalam hal ini, kalau dia sudah cocok dengan nazar, dia sudah cocok, dia sudah lakukan istikharah, kemudian ada was-was. Ya, was-was yang seperti ini harusnya dia buang. Dia sudah istikharah, dia jalannya saja. Kalau memang bagus ya pernikahannya kelak, Allah akan mudahkan ia di arah pernikahan tersebut, akan dilancarkan ya di dalam proses pernikahannya. Tapi kalau memang itu tidak baik, ya pasti Allah akan memberikan untuknya pilihan yang lain. Karena itu saya nasihatkan pada Allah ini, kalau perasaan yang seperti ini, dia banyak beristighfar kepada Allah dan dia boleh mengulangi istikharahnya. Ya, tetap mengulangi istikharahnya. Dan dia tetap menjalani apa yang dia lakukan sekarang ini, sebab belum ada hal yang membatalkan dari azamnya tersebut. Ya wallahu ta'ala. Ya, berikut Ustadz dari Al-Uhningsi di Cilengsi. Ustadz, ada beberapa surat yang menyatakan nama Allah itu dengan kata kami, seperti Al-Baqarah ayat 52. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Apa maksud tafsir kata kami ini, Ustadz? Ya. Ya, di dalam bahasa, di dalam Al-Quran memang banyak seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala membahasakan untuk dirinya dengan kata nahnu. Ya, nahnu billah. Semuanya bermakna kami. Ya, dan ini dalam uslub bahasa Arab. Ya. Seorang berbicara, walaupun dia tunggal sendiri, dia boleh memakai bahasa saya dan boleh memakai bahasa kami. Ya, dan kadang dia memakai bahasa kami untuk apa namanya, mengagungkan dirinya. Mengagungkan dirinya. Dan ini dimaklumi dalam bahasa kita. Ya, kita sering melihat orang-orang yang apa menjadi panutan, misalnya berkata, kami menetapkan begini dan begini. Maksudnya kami, dia sendiri. Dan ini dipakai karena memang ya kedudukannya atau hal yang memang cocok dia memakai kata kami di situ. Baik, maka penggunaan kata kami di sini arahnya ke situ dalam bentuk pengagungan terhadap diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Berikut Ustaz dari Al-Ah Fadil di Lampung. Ustaz, suatu hari sekelompok pemuda bermain takraw. Kemudian salah satu temannya kurang bisa ikut bermain, lalu menjadi bahan tertawaan teman bermain lainnya. Apakah hal semacam ini termasuk merendahkan dan meremehkan manusia? Ya, silakan Ustaz. Kalau hanya dalam batasan canda, itu adalah perkara yang apa namanya, tidak masalah pada sebatasnya, hal yang sewajarnya. Sebab hal yang terlalu banyak, itu namanya makanan kelebihan garam. Iya. Kalau dia di dalam kondisi sudah kelebihan garam, makanya sudah bisa masuk ke dalam masalah merendahkan dan merendahkan hal lain. Ya, tapi sebaiknya hal-hal yang tidak bermanfaat seperti ini, ya ditinggalkan oleh seseorang dan dia mengarah kepada hal yang lebih baik. Wallahu ta'ala. Ya. Dari seorang hamba Allah, Ustaz, bertanya, apa asbabul wurud hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang bid'ah itu, Ustaz? Ya. Ya, kalau hadis Aisyah itu banyak ya. Dan Aisyah berbicara tentang bid'ah pada beberapa hadis. Cuma mungkin yang dimaksud oleh penanya adalah hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan itu adalah amalan yang tertolak. Itu di riwayat Muslim ya. Riwayat Bukhari dan Muslim, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Siapa yang mengadakan dalam perkara kami ini apa bukan darinya, maka itu adalah tertolak. Ya, hadis ini ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan tidak disebut asbabul wurudnya. Ya, maka dasarnya adalah seperti itu. Kalau misalnya si penanya ada hadis khusus, ya bisa dibawakan lafadznya, mungkin kita bisa memeriksa atau bisa penanya mengingat dari mana pembahasannya. Ya, wallahu a'lam. Ya. Berikut Ustaz dari Al-Uhgama dari Pulau Rote. Ustaz, bagaimana cara menyesuaikan hidup dengan non-muslim? Ya. Jadi menyesuaikan hidup dengan non-muslim, saya kurang paham apa yang dimaksud dalam suatu masyarakat atau yang dimaksud dalam sebuah keluarga. Yes, not? Seorang muslim ketika dia hidup dengan non-muslim itu terkait dengan sejumlah hukum. Iya. Ada hukum-hukum yang mengikat dia sebagai seorang muslim. Ya, tidak boleh bergaul dengan orang kafir di situ. Ada hukum-hukum yang memberikan keringanan dalam batasan yang wajar, dalam batasan seperti tetangga misalnya, ya, di dalam masyarakat. Ya, dan ada hukum yang lainnya. Karena itu mungkin perlu dirinci pertanyaan dan penanya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Ustaz, pertanyaan berikut dari saudara Al-Ahreoli Nofwan di Pangkalan Berandan. Ustaz, bagaimana saya bisa istiqomah dalam menunaikan sholat lima waktu, baca Al-Quran dan ibadah lainnya, mengingat setiap saat saya selalu dirundung kemalangan, dari dipecat, gagal ujian mendapatkan pekerjaan baru, ayah sakit, kakak saya difitnah oleh rekan kerjanya, sampai ibu saya meninggal. Sudah 5 tahun gak selesai-selesai, terutama ayah saya melulu sakit dan menghabiskan tabungan kami puluhan juta rupiah. Di manakah kebaikan Allah kepada kami? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Harus diketahui oleh seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala ya kadang memberikan ujian kepada si hamba dan si hamba tidak tahu bahwa di belakangnya ada hikmah yang baik untuknya. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah berfirman, mungkin kalian membenci sesuatu, padahal itu yang lebih baik bagi kalian. Ya, di antara manusia, ada yang kalau diberi kelapangan, dia akan sewenang-wenang di atas muka bumi. Karena itu perhatikan iblis, bagaimana dia dihancurkan. Perhatikan Korun, bagaimana ia dibinasakan. Perhatikan bagaimana Namrud di atas kesewenangannya. Ya, orang-orang yang mendapatkan nikmat, tapi rusak di atas nikmat. Ya. Dan ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kefakiran. Jadi dengan kefakiran, justru dengan kefakirannya membawa dia dengan berbagai ujiannya membuat dia murka terhadap ketentuan Allah, tidak menerima ketentuan Allah. Akhirnya dia mendapat petaka di atas petaka. Karena itu bagi seorang Muslim dalam hal ini pokok yang hendaknya dia tanamkan adalah dia beriman kepada takdir Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia ridha terhadap ketentuan Allah, ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ingin naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ya, dia memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut. Kemudian dia perhatikan keberadaan dirinya. Dan kalau dia hitung nikmat-nikmat Allah terhadap dirinya, akan lebih banyak nikmat itu daripada musibah yang menimpanya. Dan ini pasti akan mengangkat seorang hamba ke jenjang kesyukuran. Nah, itulah para nabi dan para rasul. Mereka tertimpa musibah pun, mereka bersyukur kepada Allah. Sehingga mereka mendapatkan pahala yang berlipat ganda di belakangnya. Karena itu yang saya nasihatkan pada akh yang bertanya, bahwa hidup ini adalah ujian dan cobaan. Ya, memang ada hal-hal yang pahit di dalam kehidupan. Ya, tapi kita adalah seorang hamba. Harus rida terhadap ketentuan Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan terhadap kita, nah disinilah yang menentukan keberadaan kita. Kita berhasil melewati ujian atau tidak. Ya, memang perlu waktu. Nabi Ayyub alaihi salam, puluhan tahun dalam ujian. Ya, seberat-berat manusia dapat ujian, tidak ada yang diuji mungkin seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, dia ditimpa penyakit yang membuat manusia lari darinya. Sampai penyakit yang menimpa Nabi Ayyub, bulat itu lompat-lompat dari dagingnya. Tapi subhanallah, beliau sabar di atas ujian. Ya, maka demikianlah seorang hamba yang memiliki kesabaran. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberi kesabaran pada setiap ujian yang menimpa kita, dan semoga Allah selalu memberikan keteguhan kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintah ibadah. Iya, dan semoga dari ujian-ujian tersebut selalu menjadi gemblengan untuk kita semua supaya lebih dekat, kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang di kondisi yang seperti ini, ya seorang harus banyak mengetahui tentang ilmu agama, mendengar dari ilmu agama apa-apa yang menguatkan hatinya, ya, yang memberikan untuknya jalan keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala. Ya. Ya. Pertanyaan berikut Ustaz adalah dari Al-Ahromi di Makassar. Ustaz, apakah Allah itu benar-benar ada? Apa bukti yang bisa meyakinkan secara hakiki keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Semua agama menyatakan memiliki Tuhan yang Maha Esa. Apa bukti konkretnya kalau hanya Allah Tuhan kita satu-satunya? Karena pada zaman sekarang, era informasi sangat cepat menyebabkan semua info entah benar ataupun tidak bisa kita dapatkan, karena setiap klaim harus disertai bukti yang jelas dan konkret. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. Ya, ini Allah yang bertanya. Ini sudah mengenal dari banyak racun, sudah mengenal dari banyak pemikiran yang membuat pemikirannya tidak berada di atas fitrah. Ya, pertanyaan meragukan keberadaan Allah, ini adalah orang yang keluar dari tabiatnya, keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Seperti orang yang berada di tengah matahari, di siang bolong, matahari sedang terbit, berada di teriknya, berada di tengah-tengah, dengan cahaya yang menyilaukan, ia bertanya apa dalil bahwa matahari sedang terbit, apa dalil matahari sedang silau. Ini orang yang keluar dari fitrah seperti ini. Ini akibat banyaknya masuk pemikiran-pemikiran ya di dalam diri, mendengar dari syubhat-syubhat, mendengar dari orang-orang yang tidak memiliki agama yang bagus, sehingga merusak pemikiran. Ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala ya adalah hal yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Qur'an, ditunjukkan oleh dalil dari hadis Rasulullah, ditunjukkan oleh fitrah manusia, ditunjukkan oleh akal yang sehat, Iya, maka ini adalah hal yang tidak mungkin untuk diuraikan dengan seluruhnya. Setiap dalil-dalil itu tadi mengandung penguraian tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembahasan yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta. Ya, hanya Dia satu-satunya yang ada sebagai yang disembah, mencipta, menghidupkan, dan mematikan. Ini adalah hal yang dimaklumi. Fitrah dan akal sihat pun menerangkannya. Contohnya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Law kana fihima alihatun illallah lafasadata." Andai kata di langit dan bumi ini ada sembahan-sembahan lain selain daripada Allah, akan rusak langit dan bumi. Ya, ini ayat Al-Quran, seruan kepada fitrah untuk berfikir. Cuma fikirkan, kalau di langit dan bumi ini ada dua pencipta, tidak akan selamat langit dan bumi. Sebab setiap yang mencipta akan merasa bangga dengan ciptanya sendiri. Ya, di ayat yang lain itu tadi di surah Al-Hajj, kalau di surah Al-Anbiya, kalau di surah Al-Mu'minun, la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'dhum ala ba'd. Ya, di mana setiap yang mencipta akan pergi dengan ciptanya, dan setiap dari Tuhan itu akan merasa lebih tinggi daripada Tuhan yang lainnya. Kalau ada dua pencipta di bumi ini, maka akan terjadi ya hal-hal yang merusaknya. Mungkin yang satunya menginginkan langit di atas, satunya menginginkan bumi di bawah, satunya sebaliknya, menginginkan bumi di atas, langit di bawah. Ya, akan rusak. Tidak ada yang seperti yang kita saksikan sekarang ini. Ini dari hal-hal yang dimaklumi di dalam fitrah manusia, di dalam akal yang sehat. Ya. Karena itu yang saya syaratkan kepada akhi yang bertanya, agar supaya dia bertakwa kepada Allah. Menghilangkan, ya, memutus bisikan-bisikan syaitan. Kemudian memutus, jangan dia membaca buku-buku filsafat, dan jangan membaca buku-buku yang merusak pemikiran. Baca Al-Quranul Karim, baca hadis-hadis Rasulullah SAW, agar supaya dia kembali kepada fitrahnya. Dan tinggalkan bisikan-bisikan syaitan. Ya, sebab ini merusak. Jadi cara mengobatinya enggak ada cara. Kecuali dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dia berkata saya beriman kepada Allah, kemudian jangan dia peduli dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti ini dalam benak. Wallahu taala. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya jawaban Ustaz Zulkarnain atas pertanyaan Al-Ahrami di Makassar, maka berakhir sudah tanya jawab problema muslim untuk pertemuan ke-16 malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua, dan kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Abu Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Sulusi. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati beliau sekeluarga dan tentunya kita semua. Para pendengar Anas Radio, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi keberkahan kepada kita semua. Kami dari tim Anas memohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan yang hadir di kotak surat kita tidak bisa kami bacakan semua. Semoga para pendengar Anas Radio kaum muslimin selalu bersemangat, tidak patah semangat untuk selalu bertanya di pertemuan sekarang dan tentunya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hadir di acara Problem Muslim pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih. Sekali lagi kami mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.